Penjelasan ini dikutip oleh mu'alif dari kitab At-Takhwifu Minanannar halaman 85 susunan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Wa kama hawwala fi hadhihi al-ayah amra ashabi shimal ahlan nar hawwala fi ayatin ukhra amra nar fa qala wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sebagaimana dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kengerian para penghuni neraka yang ada di golongan kiri, dalam ayat lain pun Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kengerian nerakanya itu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Qariyah ayat 8-11, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Kalau kebaikannya ringan berarti kesalahannya yang lebih berat. Fa'ummuhu hawiyah, maka induknya adalah hawiyah. Maksudnya tempat dia berlindung atau bernaung di akhirat nanti adalah hawiyah. Tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Wa dhillu alladhi asharat ilayhi al-ayah wa dhilli miyahmum wa dhillu dukhanin nar wa dhillu yushiru adatan bin nadawa wal buruda kama anna nafsa tuhibbuhu wa tastarihu ilayhi amma hadha dhillu فَإِنَّهُ لَيْسَ بَارِدَةَ الْمَدْخَلْ وَلَا بِكَرِيمِ الْمَنْظَرْ إِنَّهُ ذِلٌ مِيَحْمُمْ. Naungan yang diceritakan dalam ayat tadi, وَذِلٍ مِيَحْمُمْ, naungan dari Yahmum, adalah naungan asap neraka. Naungan biasanya terbayang kenyamanan dan rasa dingin, sebagaimana setiap jiwa menyukainya dan ingin istirahat di bawahnya, di bawah naungan itu. Adapun naungan ini yang ada di neraka ini, tidak ada rasa dingin dan tidak ada pemandangan yang nyaman, karena itu adalah naungan dari Yahmum. Naungan dari asap yang sangat panas. Al-Quran pun telah berbicara kepada kita tentang naungan di neraka yang berupa asap jahannam, asap yang paling panas di dalam neraka. Sebagaimana penjelasan Allah dalam Al-Mursalat ayat 30 sampai 33. Apa? Dalam surah Al-Mursalat ayat 30 sampai 33 itu sampai 34. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana sifat naungan yang ada di dalam neraka. Kata Allah, intaliqu ila dhillin dhil thalathi syu'ab. Pergilah kalian kepada naungan yang mempunyai tiga cabang. La dhalili wa la yughni min al-lahab. Yang naungan itu tidaklah memberikan naungan, wa la yughni min al-lahab, dan tidaklah tidak bermanfaat, min al-lahab, dari jelasannya. Innaha tarmi bi syarrin kal qasr. Neraka itu melemparkan percikan-percikan sebesar singgasana, sebesar istana. Ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah itu adalah unta yang kuning. Kebayang cipratannya itu sebesar itu. Kata mu'alif setelah mengutip ayat ini, fal ayah tuqarriru anna dukhan alladhi yatasa'adu min hadhihi an-nar la dhaqamatuhu yanqasimu ila thalathati aqsam wa huwa yulqa zilalan walakinnaha ghayru dhalilah wala taqi min al-lahab al-mushta'am amma shararu hadhihi an-nar al-mutafayya minha fa innahu yashbahu al-husun al-dhakhmah kama yashbahu hadha ash-sharara jamala al-safra ay al-ibil sawd. Ayat ini menerangkan bahwa asap yang yatasa'adu min hadhihi an-nar, yang naik, yang muncul, yang timbul dari neraka ini, itu sangat besar, terbagi kepada tiga bagian, karena dijelaskan di salati syu'ab mempunyai tiga cabang, yaitu yang yulqa zilalan, nanti yang berupa naungan, gumpalan. Akan tetapi tidak memberikan naungan, juga tidak menyelamatkan dari jilatan yang menyala-nyala, jilatan api yang menyala-nyala. Biasanya kalau naungan itu melindungi kita dari panasnya cahaya, cahaya matahari. Kalau naungan di neraka, tidak melindungi, tidak menyelamatkan dari jilatan neraka. Adapun bagian yang terjelek dari neraka ini, siksanya maka itu menyerupai satu istana yang sangat besar, sebagaimana persikannya pun menyerupai unta yang di sini disebutkan al-jamal atau super, itu artinya al-iblus saud, yaitu unta yang hitam kalau di sini. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kuatnya neraka ini dan betapa besar pengaruh neraka siksanya kepada orang-orang yang disiksanya, dijelaskan di dalam surah Al-Muddathir ayat 27. Kata Allah, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawwahatun lil bashar. Aku akan masukkan dia ke dalam saqar. Apa itu saqar? Tahukah kamu apakah itu saqar? La tubqi wa la tadhar, yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Artinya ahli neraka yang masuk ke dalamnya itu terus-terus disiksa. Sampai dijelaskan di sini, innaha ta'kulu kulla syai'in wa tudammiru kulla syai'in la tubqi wa la tadar tuharrikul julud wa tasilu ila al-idham fa wa tashara ma fil butun wa tatla'a 'ala al-afidah. Sesungguhnya neraka itu memakan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu, tidak menyisakan dan tidak membiarkan, membakar kulit sampai ke tulang hingga matang apa-apa yang ada di dalam perut dan terus naik ke hati, tembus ke dalam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi SAW, api kita di dunia ini adalah salah satu bagian di antara 70 bagian api neraka. Bila ditanyakan, ya Rasulullah, in kanat la kafiya, qal udilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Ditanyakan, wahai Rasulullah, in kanat la kafiya, seandainya hal ini cukup, apakah ini cukup? Kata Nabi SAW, fuddilat alaiha, dilipat gandakan lagi panasnya yang 69 bagian itu, semuanya itu panasnya seperti panas itu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafaz hadis ini bagi Imam Bukhari, sedangkan lafaz Muslim dikatakan narukumul lati yuqidu ibnu Adam, adalah api kalian yang membakar Bani Adam. Lihat di dalam Sahih Bukhari, kitab Batul Khalqi, bab sifatun nar. Dalam kitab Fathul Bari, hadis ini ada dalam juz yang ke-6, halaman 330. Dalam Sahih Muslim adalah kitab Al-Jannah, bab Syiddatu Harrin Nar, juz 4, hadisnya nomor 2184. Kata mu'alif, wa hadihin nar la ya'bu awaruha ma'atatawili zaman. Neraka ini tidak pernah padam apinya, nyalanya, sekalipun dalam waktu yang sangat panjang. Kata Allah di dalam surah An-Naba, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan olehmu, maka kami tidak akan menambah kepada mereka, kepada kalian, kecuali hanya menambah azab. Dalam surah Al-Isra 97 kata Allah, kullama khabbat zidnahum sa'ira. Setiap kali apinya mendingin, kami tambahkan lagi kepada mereka rasa panasnya. Oleh karena itu, orang-orang kafir dalam neraka tidak pernah merasakan istirahat dari siksa, dan tidak pernah mendapatkan keringanan dalam menerima azab sepanjang mereka berada di dalamnya untuk disiksa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 86 dari surah Al-Baqarah, fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun, tidak diringankan bagi mereka azab dan mereka tidaklah memperoleh pertolongan. Wan naru tusairu kulla yawmin, tusairu kulla yawmin kama fil hadith inda Muslim an Amr bin As bin Absah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salli salat as-subh thumma qsur anis salah hatta tatlu as-syams wa tartafi fa'innaha tatla'u baina qarnai syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Tsumma shalli fa inna sholata mashhuda hatta yastaqilla dillu birramh. Tsumma qsur anis shalah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam fa idza aqbala al fa'is fasalli. Neraka selalu menyala-nyala setiap hari. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, salatlah kalian pada waktu subuh, kemudian setelah itu tahanlah dari salat. Jadi setelah salat subuh, tidak ada salat lagi sampai matahari terbit. Watartafi'a, sampai meninggi. Maka matahari ketika terbit itu, kenapa dilarang sholat? Sebab matahari itu berada dalam dua tanduk setan. Maksudnya, wahina idin yasjudulah al-kufar, saat itu, saat matahari berada dua tanduk setan, maka orang-orang kafir sujud kepadanya. Maksudnya kalau demikian apa setan itu besar, sehingga matahari yang segede itu ada di antara dua tanduknya. Dijelaskan oleh para ulama maksudnya, salah satu maknanya adalah bukan berarti demikian. Bukan berarti bahwa setan itu besar sehingga matahari yang demikian besar berada di antara dua tanduk setan. Berarti setan lebih besar daripada matahari ya. Jangankan setannya, dua tanduknya aja bisa mengapit matahari. Baru tanduknya itu. Apalagi badan. Tidak berarti demikian, kata para muhaddisin. Maksudnya, ketika orang-orang kafir menyembah matahari, baik ketika terbenam ataupun ketika terbit, maka setan duduk di hadapan orang kafir itu. Berarti setan dalam pandangan si orang yang sujud, kalau setan itu nampak, kalau setan terlihat, berada pada arah matahari. Dan dalam pandangan orang-orang kafir yang menyembah matahari, tepat posisi matahari ketika terbit atau terbenam itu terlihat berada di antara dua tanduk setan. Setannya berdiri atau duduk di hadapan orang yang sujud itu, di depannya. Dalam pandangan penyembah, matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Sebagaimana kita pun bisa melihat, umpam kita buat lingkaran dengan jari, tunjukkan ke matahari. Oh, matahari ada dalam lingkaran jari saya. Gitu ya. Jadi ketika matahari terbit, di saat itu sujudlah orang-orang kafir kepada si matahari. Makanya jangan menyembah, jangan sholat sampai matahari tinggi. Kemudian summa sholli fa inna sholata mashhuda hatta yastaqila dhilla hatta yastaqila dhillu birah. Kemudian sholatlah, karena sungguhnya sholat itu disaksikan sampai matahari sampai bayangan itu yastaqilu dhillu, sampai bayangan itu istiqal dengan apa, tombak. Jadi tengah hari zuhur pancatan tombak, maka bayangan si tombak itu hanya satu titik, jadi pas matahari di tengah-tengah itu waktu zuhur. Ini cara menentukan waktu sholat. Tsumma qsur anis shalah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Kemudian tahan dirimu dari sholat, karena saat itu jahannam sedang dinyalakan. Faiza akbal al faifa soli. Kalau maka sudah umpamanya si bayangan itu cenderung sedikit, maka sholatlah kalian. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza shadda al-harru fa'addiru bis-shalah, fa inna shiddat al-har min fihi jahannam." Kalau panas teramat sangat pada waktu zuhur nih, undurkan salat. Karena sangat panasnya hawa saat itu dari hembusan jahannam. Selain itu, neraka pun dinyalakan pada hari kiamat ketika neraka ini menyambut para penghuninya yang datang, orang-orang kafir. Kata Allah, wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat. Dan ketika jahim, neraka jahannam dinyalakan. Maksudnya, wa makna su'irat sa'artu ay awqadtu wa ahmaitu, yaitu saya nyalakan. Wa idza jahimu su'irat, ketika neraka jahim dinyalakan. Inilah penjelasan pembahasan yang keenam tentang sangat panasnya api neraka, demikian juga tentang tebalnya dan panasnya asap di neraka. Pembahasan ketujuh menceritakan bahwa neraka ini pun bisa melihat dan bisa berbicara. An-naru tatakallamu wa tubsiru. Kata muallif, "Alladhi yaqra'u an-nususa min al-kitabi was-sunnah allati tasifu an-nar yajiduha makhluqan yubsiru wa yatakallamu wa yastaki. Fa fil kitabi al-aziz anna an-nara tara ahlaha wa hum qadimuna 'alayha min ba'id. Fa 'inda dhalik تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مد حنقها وغيظها على هؤلاء المجرمين." Orang yang membaca nas-nas kitab Allah dan sunnah Rasul yang menceritakan tentang neraka, dia akan menemukan bahwa neraka itu makhluk yang bisa melihat, bisa berbicara, dan bisa mengeluh. Di dalam kitab yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim, neraka melihat para calon-calon penghuninya ketika calon penghuni itu datang dari jauh. Ketika itu neraka ini mengeluarkan suara yang mengerikan, yang menunjukkan betapa marah dan jengkelnya neraka kepada orang-orang yang berdosa itu. Allah berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Kalau neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, melihat calon-calon penghuni neraka, mereka calon-calon penghuni neraka itu mendengar suara neraka yang sangat marah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 12. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Innar rajula la yujarru ila an-nar fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'd." Fayaqulu ar-Rahman malaka fataqulu innahu yastajiru minni fayaqulu arsilu 'abdi fa inna wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fayaqulu ya rabbi ma kana hadha dhanni bika fayaqulu Allah ma kana dhannuka fayaqulu an tasyani rahmatuka fa yaqulu arsilu 'abdi wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fa tashaqu ilayhi an-nar suhuqal balgha ila al-ba'ir wa tazfiru zufratan ukhra la tabqa ahadan illa akhafathu. Ada seseorang yang ditampakkan ke dalam neraka, lalu masing-masing neraka itu saling mencakup sama satu sama lain, bergemuruh. Allah berfirman, Malaka, ada apa kamu? Maksudnya ke dalam neraka. Maksudnya Allah berbicara kepada neraka. Neraka menjawab, orang ini yastajiru minni, dia minta diselamatkan dari aku. Kata Allah, arsilu abdi, lepaskan hambaku. Maksudnya diselamatkan. Ada lagi seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia berkata, orang ini, ya Allah, makana dhanni bika, kemana sangkaanku kepadamu? Kau tidak terbukti. Allah menanyakan, maka nazonuka, apa sangkaanmu kepadaku? Orang itu menjawab, antasyani rahmatuka, bahwa rahmatmu itu meliputi segala sesuatu, meliputi aku, akan menyelamatkan aku. Kata Allah, arsilu abdi, lepaskan hambaku ini, dilepaskan dari siksa. Ada lagi orang yang dimasukkan ke dalam neraka, fatashaqu ilaihi an-nar, neraka ini berteriak kepada orang itu, suhuqal bulgha ilal ba'ir, seperti teriakan bagal, tahu bagal? Bukan, yang lebih lagi, lebih gede, kepada unta, kalau dari gede, kepada unta, suka berteriak, saya belum pernah dengar gimana teriakannya. Dan seterusnya begitu. Ini menunjukkan bahwa neraka berbicara. Hadis ini dikutip dari kitab An-Nihayah Sunan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juz 2 halaman 21. Lalu kata Ibnu Katsir, wa isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, hadis ini dari A'mas, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, yakhruju yawmal qiyamah, yawmal qiyamah inkum minan nar laha aynan tubsiran wa udhunan tasma'an wa lisanun yanthiq taqulu inni wakaltu bithalatha di kulli jabbarin anid, inni wukiltu bithalat, di kulli jabbarin anid, wa bi kulli man da'ama Allah ilahan akhar, wa bil mutasawwirin, wa sa'ahu at-Tirmidzi. Pada hari kiamat akan keluar satu kelompok dari unukun minan nar, satu makhluk dari neraka. Dia mempunyai dua mata yang melihat, mempunyai dua telinga yang mendengar, dan mempunyai lisan untuk berbicara. Lalu makhluk ini, gumpalan api ini, berbicara, ini wukil subitala, aku diserahi tiga kelompok manusia untuk disiksa. Pertama, wikul dijabarin anid, setiap orang yang sombong, yang menentang. Kedua, bikulli wa bikulli man da'ama Allah ilahan akhar, juga kepada orang yang menyeru kepada ilah lain, kepada selain kepada Allah, yang suka berdoa kepada selain Allah, berdoa ke kuburan, berdoa kepada para wali yang sudah meninggal, berdoa kepada arwah-arwah leluhur. Ini bagian. Dan yang ketiga, hati-hati. wabil mutasawwirin, juga wabil musawwirin, kepada setiap orang yang suka menggambar. Maksudnya gambar makhluk hidup, bukan kalau gambar pemandangan, gambar bunga, boleh itu. Tapi yang tidak boleh gambar makhluk hidup, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada bab lain tentang siapa saja orang-orang yang akan masuk neraka setelah kita gambarkan kengerian, keadaan dan kedahsyatan neraka. Siapa orang yang akan memasukinya? Salah satunya adalah musawwirun, orang-orang yang suka menggambar. Hati-hati, lagi materi, ngantuk, mendengarkan tambah ngantuk, dialihkan perhatian biar gak ngantuk, gambar-gambar. Gambar Satria Baja Hitam, gambar Batman, gak boleh itu. Itulah pembahasan yang ketujuh yang menjelaskan bahwa neraka itu bisa melihat dan bisa berbicara. Pembahasan ke-8 tentang mimpi Ibnu Umar yang memimpikan neraka. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini lafaznya bagi Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, "Ra'aitu fil manami annahu ja'anil ma'jani malakan fi yadi kulli wahidin minhumā maqma'an min hadid." Amiqma'ah min hadid. Summa laqiyani malakun fi yadihi mikma'ah min hadid. Faqalu la tur'i ni'mar rajulu anta. Walau kunta taqsuru salah minal lay. Fantolaku bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam. فإذا هي متوية كالبئر لها قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمع من حديد وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم وأسفلهم وعرفت رجالا من قريش fansorafu bi an dhatil yamin faqasastuha an ala hafsah faqasatha hafsah ala rasulillah hafsah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna abdallah rajulun salih. Kata Ibnu Umar, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku didatangi oleh dua malaikat. Di tangan masing-masing malaikat ini ada palu dari besi. Kemudian aku ditemui oleh salah seorang malaikat lain yang di tangannya pun ada palu dari besi. Mereka berkata, jangan takut, sebaik-baik manusia adalah engkau. Seandainya karena apa? Karena engkau banyak sholat lain, banyak sholat tahajud. Lalu mereka membawa aku sampai mereka berdiri, memberdirikan aku di tepi jahanam. Maka jahanam itu ternyata matwiyah katil bi'r, berupa satu lubang, apa? Seperti lubang sumur. La kurun ka kurun bi'r, yang mempunyai kurun seperti piramida, puncak piramida, seperti sumur yang berupa begitu. Setiap kali di setiap masing-masing piramida itu ada malaikat yang di tangannya ada palu dari besi. Maka tiba-tiba aku lihat di dalamnya ada beberapa orang laki-laki yang digantung dengan rantai kepalanya dan juga kakinya. Aku mengenal mereka sebagai tokoh-tokoh Quraisy. Lalu mereka membawa aku dari sebelah kanan. Mereka, para malaikat tadi, membawa aku dari sebelah kanan. Itu mimpinya. Lalu aku ceritakan mimpi ini kepada Hafsah. Hafsah pun lalu menceritakan mimpinya ini kepada Rasulullah SAW. kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Abdullah itu seorang laki-laki yang soleh. Penjelasan ini dikutip dari At-Takhwifu Minan Nar, Sunan Ibn Rajab, halaman 51. Itu pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-9, adakah orang yang telah melihat neraka sebelum hari kiamat? Dijelaskan, alladhi na'lamuhu anna rasulana salawatullahi wasalamuhu alaih qadra an-nara kamar al-jannah fi hayatih. Yang kita ketahui adalah bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat neraka sebagaimana beliau pun telah melihat surga ketika hidup. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang salat khusuf, salat apa? Gerhana. Rasulullah SAW berkata, inni ra'aitul jannah fatanawaltu minha nuqudan walau akhadtuhu lakaltum minha ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nar falam ara kal yaumi mandharan qad afdha wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku melihat surga maka aku ingin mendapatkan buahnya. Aku ingin petik buah surga yang ada di dalamnya yang aku lihat. Seandainya aku ambil, pasti kalian akan memakan. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia. Aku pun melihat neraka, maka belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih ngeri daripada itu. Dan aku melihat bahwa kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Asma binti Abi Bakar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad danat minil jannah hatta law istara'tu 'alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha." Wadanat minin nar hatta qultu ay rabbi wa ana ma'ahu. Fa idza imra'atun taqdisuha hurrah. Qultu ma sya'nu hadhihi? Qalu habisatha hatta matat ju'an. La hiya at'amatha wa la arsalatha. Ta'kulu min khishashil ab. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, telah mendekat kepadaku surga, sehingga kalau aku berani, aku akan membawakan untuk kalian buah-buahnya. Dan telah mendekat kepadaku neraka, sampai aku berkata, ya Allah, aku bersama mereka, bersama para sahabatku. Kalau mendekat, khawatir ada efek. Maka tiba-tiba aku melihat seorang wanita di dalam neraka itu yang dicakar-cakar oleh seekor kucing. Aku berkata, apa ini? Maka dijawab, wanita ini telah menahan si kucing tersebut sampai mati kelaparan. Tidak diberi makan dan tidak dilepaskan untuk makan serangga-serangga bumi. Kata orang Sunda, dicang-cang ke dikungkung ke diawur, dicang-cang ke diparahkan. Ditahan, diikat atau dikurung, tidak dikasih makan, juga tidak dilepas, sampai mati. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Musnad Imam Ahmad, sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innan nara adnaitu minni udniyat minni hatta nafakat harraha an wajhi faru'aitu fiha sahibal mihjan walladhi bahiral bahira wa sahibihima Humair wa sahibatul hurra. Sungguhnya neraka telah mendekat kepadaku sehingga terasa embusan panasnya ke wajahku. Maka aku melihat di dalamnya ada empat kelompok, ada empat orang manusia. Pertama pemilik patung. Kedua orang yang bahiral bahira, yang apa, pelaut. Ketiga pemilik himar. Keempat pemilik kucing. Yang mereka mempunyai hewan-hewan ini ternyata didolimi seperti hadis yang tadi, kucing tadi. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, innahu uridat alayya al-jannatu wan-nar faqarabat minni al-jannah hatta laqad tanawaltu minha qatfan qasartu yadi anhu wa uridat alayya an-nar faja'altu ata'akharu ruhbatan an tabshani wa ra'aitu imra'atan humayriyah sauda tawila tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha walam tusqiha walam tadaha ta'kulu min khishasil ard wa ra'aitu fiha aba tamama Umar bin Malik yujarru qusbatun minan nar. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Maka surga kemudian mendekat kepadaku. Sehingga aku sangat ingin memetik buah-buahan di dalamnya, tapi aku tahan tanganku. Diperlihatkan juga kepadaku neraka. Lalu aku mundur karena takut terkena neraka apinya. Aku melihat seorang wanita yang kemerah-merahan dan kehitam-hitaman terus tinggi disiksa karena kucingnya. Wanita itu menahan si kucing, tidak memberi makan, tidak memberi minum, dan tidak melepaskannya untuk makan serangga-serangga bumi. Dan aku pun di dalamnya melihat Abu Samamah Amr bin Malik, salah seorang orang kafir, disiksa di dalam neraka. Wa ba'da an yamuta al-ibad tu'radu 'alayhim fi barzakh maq'iduhum fil jannah in kanu mu'minin wa maq'iduhum fin nar in kanu kafirin wa qad bayyana dhalika fil hadits 'anil barzakh. Setelah manusia mati diperlihatkan kepada mereka di alam barzakh, di kuburan, di alam kubur, tempat duduk mereka di surga kalau mereka orang mukmin, dan tempat duduk mereka di neraka kalau mereka orang kafir. Hal ini telah kita jelaskan dalam hadis yang menceritakan tentang alam barzakh, terlebih-lebih kalau kita mengkaji atau mengikuti kajian kitab Al-Qiyamatus Sughra pada daurah yang lalu, kita sudah bahas tentang hal itu. Itulah pembahasan yang ke-9 yang menceritakan tentang ada orang yang melihat neraka sebelum hari kiamat, yaitu Rasulullah SAW secara langsung. Kalau Ibnu Umar hanya lewat mimpi, atau barangkali kita pun pernah melihat neraka dalam mimpi. Tapi mungkin yang kita lihat itu tidak seperti Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar benar, karena dia seorang laki-laki yang saleh. Kalau kita belum tentu demikian. Tapi di alam barzakh, itu kan sebelum kiamat. Nanti bisa melihat tempat menetap kita di surga ataukah di neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang akan menetap di surga. Pembahasan yang ke-10, pengaruh neraka terhadap dunia dan para penduduknya. Di dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan, ishtakatin naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da. Fa adina laha binafsain. Nafsun fi syitta wa nafsun fi syaif. Fa asyaddu ma tajiduna minal har. Wa asyaddu ma tajiduna minal samu harir. Kata Rasulullah SAW, neraka mengeluh kepada Allah. Kata neraka, ya Allah, sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Lalu Allah memberi izin kepada neraka untuk bernafas dua kali. Bernafas pada musim.